Al-Yashkuri Al-Wasiti. Beliau juga berasal dari Basrah. An Ziyad bin Ilaqah. Dari Ziyad bin Ilaqah bin Malik Al-Thalabi Abu Malik. Beliau berasal dari Kufah. Dan beliau termasuk perawi yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Qala, beliau berkata, sami'tu Jarir ibn Abdullah. Aku mendengarkan Jarir bin Abdullah. Yaqulu yawma mata al-Mughirah ibn Syu'bah. Beliau berkata pada saat kematiannya Al-Mughirah bin Syu'bah. Adapun Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ringkasan dari biografi beliau, bahwa beliau adalah seorang sahabi di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam belakangan pada akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10. Dan beliau yang dijuluki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an Yusuf hadhihi al-ummah, disebabkan karena ketampanan beliau, Yusufnya umat ini radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkhutbah pada hari kematian Al-Mughirah bin Syu'bah. Adapun Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang senantiasa bersama Rasulullah alaihi salatu salam dan mengikuti beberapa peperangan di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga dalam satu peperangan mata beliau ya terkena senjata musuh yang sebelah yang menyebabkan beliau buta sebelah, al-a'war radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau juga termasuk di antara sahabat yang disebutkan bahwa postur beliau termasuk di antara postur yang tinggi. Dan beliau dikenal sebagai seorang dahiyah, seorang yang sangat pandai berbicara, sangat pandai berkomunikasi. Sehingga apabila beliau berbicara atau berdialog dengan seorang, dia mampu menundukkan orang tersebut, mampu menundukkan lawannya. Oleh karena itu di antara yang dikenal dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang laki-laki yang nakah mutlaq, yang suka menikah dan suka bercerai, senang menikahi para wanita dan senang menceraikan. Dan subhanallah, apabila beliau berbicara ya, walaupun orang-orang sudah mengetahui bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah ini kalau menikah tidak akan bertahan, pasti dia akan ceraikan, akan tetapi dengan bahasanya yang dapat mempengaruhi orang, ada saja wanita yang mau untuk menikah dengan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan kebiasaan para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau mengetahui ada seorang yang suka mentalak istrinya, itu diperingatkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui anaknya Al-Hasan itu suka menceraikan istri, senang mentalak, sehingga beliau mengumumkan kepada penduduknya, la tuzawwijuh fa innahu rajulun mitlaq, jangan kamu nikahkan anak saya ini karena dia adalah seorang yang suka menceraikan. Maka demikian pula Al-Mughirah bin Syu'bah, hanya saja Al-Mughirah bin Syu'bah apabila beliau melobi maka selalu sukses dalam pelobiannya, sehingga beliau mengatakan laqad tazawwajtu 70 imra'ah, aku telah menikah dengan 70 wanita, dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan sampai 300 wanita, dan dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan lebih dari itu. Bahkan suatu ketika beliau menikahi 4 wanita sekaligus. Jadi jangan difahami 70 itu sekaligus 70 seluruhnya bersamaan, tidak. Tapi nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai terus sampai 70 kali. Bahkan pernah beliau sekali menikah 4. Sekali menikah maka beliau langsung menikahi 4 wanita. Tidak berapa lama kemudian beliau mengumpulkan istri-istrinya 4 orang ini lalu dijajar berbaris di hadapan Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian Al-Mughirah berkata di hadapan mereka, antunna hasanatul akhlaq tawilatul anaq walakinni rajulun mitlaq fa antunna talaq. Kalian ini akhlaknya baik-baik semua, lehernya panjang-panjang, yakni menunjukkan mereka orang-orang tinggi. Akan tetapi saya ini seorang yang suka menceraikan. Maka sekarang ini kalian semua adalah orang-orang yang saya ceraikan. Maka diceraikan sekaligus. Naam. Radiyallahu ta'ala anhu. Dari sini juga menunjukkan bahwa perceraian biasa dilakukan oleh sebagian para sahabat. Bukan celaan. Apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allah at-talaq. Perkara yang halal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Hadis ini dhaif. Hadis yang lemah. Yang sahih bahwa riwayat ini mursal, terputus sanadnya. Walaupun masyhur di kalangan para fuqaha. Dan kadang-kadang sebagian disampaikan oleh para khutaba, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan juga dari sini sengaja kita menyebutkan biografi beliau untuk menjelaskan bahwa yang namanya poligami adalah satu hal yang ma'ruf di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam berpoligami, para sahabat yang lain pun mereka berpoligami. Bahkan di antara satu ucapan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sahibul mar'ah in maridat maridah wa in habat habah. Orang yang punya satu istri, kalau istrinya sakit, dia ikut sakit. Iya kan? Karena kalau istri sakit, suaminya yang cucikan pakaian, suami yang menjaga anak, suami yang mengerjakan ini dan itu, ikut sakit. Wa in harat haba. Kalau istrinya haid, suaminya juga ikut haid. Yani beristirahat. Iya kan? Wa sahibul mar'atain baina narain tush'alan. Sedangkan orang yang memiliki dua istri itu berada di antara api yang terus menyala. Yang satu mati, yang satunya ya, menjalankan mesinnya. Alhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, agar kemudian kaum muslimin tidak tabu terhadap sunnah ini. Sesuatu yang memang telah dibolehkan bahkan disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepada Atha, hal tazawwajta, apakah engkau telah menikah? Maka kata Atha, "La, saya belum menikah." Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruha nisaa." Menikahlah engkau, karena sesungguhnya orang terbaik dari kalangan umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Qama, maka berdirilah Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, fahamidallaha wa athna alaih. Maka beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan pujian-pujian kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka di sini menunjukkan bahwa sebelum seseorang mulai khutbah atau ceramah, dianjurkan hamdalah, memberikan pujian-pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang hal ini. Dan beliau berkhutbah pada saat meninggalnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal pada tahun 50 Hijriyah. Dan pada saat itu beliau meninggal, yang pada saat beliau masih hidup, beliau menjadi gubernur di daerah Kufah pada zaman khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Maka tatkala Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal, ada yang mengatakan digantikan oleh anaknya yang bernama Urwah. Ada pula yang mengatakan bahwa yang menggantikan dia adalah beliau ini, Jarir bin Abdullah. Oleh karena itu beliau pun berkhutbah pada saat meninggalnya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam khutbahnya, beliau mengatakan, "Alaikum bittiqa'illahi wahdahu la syarikalah." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, hanya kepadanya, tidak ada sekutu baginya. "Wal waqari was sakinah." Dan hendaklah kalian senantiasa tenang. Dan as-sakinah, tidak menimbulkan kerusakan. Hendaklah kalian senantiasa menjaga diri-diri kalian dengan sakinah wal waqar, jaga ketenangan. Perhatikan segala sesuatu dengan akal, pandangan yang baik. Beliau menyampaikan khutbah ini untuk mengingatkan mereka, mengingatkan rakyatnya agar dengan meninggalnya Al-Mughirah bin Syu'bah, jangan bikin keributan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa biasanya kalau ada pemimpin yang lengser ataukah pemimpin yang meninggal, maka kadang-kadang ada sebagian mereka memanfaatkan situasi untuk membuat keonaran, membuat kericuhan, memperkeruh suasana. Maka inilah yang diingatkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Terlebih lagi pada zaman itu, negeri Kufah dikenal dengan keadaan orang-orangnya yang suka membawa kerusuhan, yang suka memperkeruh suasana. Dan bahkan pada zaman itu, yang kebanyakan mereka dari orang-orang yang berpemikiran Syiah dan berpemikiran Rafidhah, maka mereka suka mencari fitnah. Dan itu dikenal pada zaman tersebut, negeri Kufah termasuk di antara negeri yang di sana fitnah itu muncul. Termasuk di antaranya penyebab kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah di Karbala, yang menyebabkan meninggalnya beliau adalah orang-orang Syiah itu sendiri. Orang-orang Syiah, tidak ada yang mengkhianati Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah pada saat beliau terpengaruh oleh ajakan orang-orang Kufah bahwa mereka akan membaiat Al-Husain apabila mereka, beliau berangkat ke sana. Telah dikirim surat pada Al-Husain yang isinya bahwa ajakan, berangkatlah ke Kufah. Kami akan membaiatmu. Kami akan mengangkatmu sebagai khalifah. Maka sempat terpengaruh Al-Husain radhiyallahu ta'ala, dinasihati oleh para sahabat yang lain. Datang Abdullah bin Umar menasihati beliau. Akan tetapi beliau tetap melanjutkan perjalanan. Beliau berangkat bersama keluarganya. Ternyata itu hanyalah tipuan belaka. Setelah sampai di negeri yang disebut dengan Karbala, maka orang-orang Syiah ini pun bersama dengan pasukannya Yazid bin Muawiyah, maka mereka menggempur pasukan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang di situ ada para wanita, istri dan keluarganya Al-Husain, anak-anaknya. Lalu kemudian Husain radhiyallahu ta'ala dibantai dan dipenggal kepala beliau radhiyallahu ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, satu hal yang mengherankan orang-orang Syiah ini. Mereka menjadi penyebab meninggalnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala di Karbala. Namun kita melihat sekarang, mereka orang yang seakan-akan menampakkan kecintaannya kepada Husain. Dengan alasan bahwa pada hari Ashura, pada 10 Muharram, untuk memperingati kematian Al-Husain radhiyallahu ta'ala, maka mereka menyiksa diri-diri mereka. Niyaha, meratapi mayit yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, mengiris-iris kepala hingga mengeluarkan darah, mencambuk-cambuk dengan cambuk dari rantai besi ke pundak-pundak mereka, dan dianggap bahwa semakin banyak darah yang keluar, semakin menunjukkan pengorbanannya terhadap kematian Husain radhiyallahu ta'ala. Apakah ini dari agama? Sama sekali Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak pernah mengajarkan demikian. Walhamdulillah, ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada ahlul bait. Akan tetapi kecintaan mereka tidak menyebabkan mereka keluar jalur melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kematian Al-Husain radhiyallahu ta'ala, ahlu sunnah bersedih dengan kematian beliau. Akan tetapi bukan demikian dengan cara-cara yang diharamkan, dengan cara niyahah, meratapi mayit, menyiksa-nyiksa diri yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berhak untuk dikatakan bahwa mereka orang-orang cinta kepada ahlul bait. Bahkan telah datang hadis-hadis yang sahih tentang Al-Hasan, tentang Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain keduanya adalah pimpinan para pemuda penduduk surga, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin hendaklah senantiasa menasihati rakyatnya. Nasihat yang mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kalimat yang pertama yang disebutkan oleh Jarir setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, alaikum bittiqaillah wahdahu la syarikalah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Mengajak untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak untuk kembali kepada jalan Allah, meninggalkan syirik, meninggalkan undang-undang buatan manusia, meninggalkan syariat-syariat yang dibuat oleh manusia, dan kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan jalan keluar dan solusi dari fitnah yang terjadi di kalangan umat. Wal waqar was sakinah, hendaklah kalian tenang, yakni jangan membuat keributan, jangan memperkeruh suasana dengan meninggalnya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, hatta hatta ya'tiyakum amirun, sampai datang kepada kalian pengganti dari pemimpin yang telah meninggal tersebut. Fa innama ya'tikumul an, maka sesungguhnya akan datang kepada kalian pengganti dari pemimpin yang lama. Thumma qala, kemudian beliau melanjutkan khutbahnya. Istafu li amirikum, hendaklah kalian memintakan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap pimpinan kalian itu. Ini karena beliau telah meninggal, mintalah ampun kepada Allah untuk beliau. Maka di sini menunjukkan anjuran untuk mendoakan pemimpin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada beliau. Apakah di saat dia telah meninggal ataukah di saat dia masih hidup. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, la da'autuha lis-sultan." Sekiranya aku mempunyai doa yang doa itu pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Sebab baiknya penguasa akan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Dengan kebaikan penguasa akan mendatangkan ketentraman. Sebaliknya, kezaliman penguasa akan mendatangkan kehancuran. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menyikapi kesalahan yang terjadi pada penguasa, menyikapi kezaliman yang terjadi pada penguasa, maka hendaklah dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, ingin menyampaikan nasihat-nasihat secara sirran, secara rahasia, tidak perlu di hadapan umum, tidak perlu di khutbah-khutbah Jumat, tidak perlu di ceramah-ceramah mengkritik pemerintah, karena itu tidak akan memberikan manfaat. Akan tetapi nasihat dengan cara yang baik, agar kemudian yang diinginkan adalah kebaikan pula, dan doakan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada penguasa tersebut, agar mereka beribadah kepada Allah, dan mereka adil dalam menyikapi rakyatnya. Kadang-kadang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebahagian manusia, bahkan tidak terlepas bagian kaum muslimin, tidak memahami keadaan para penguasa itu, tidak menyikapi dengan sikap syariah yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika mereka melihat, menurut mereka bahwa itu adalah kesalahan, ataukah itu adalah merupakan salah satu tindakan kezaliman, maka mereka menyikapi dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, dengan demonstrasi, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ifsad, yang merusak, ya, merusak jalan, merusak tatanan hidup masyarakat, menghalangi kaum muslimin, menakut-nakuti kaum muslimin, sehingga suasananya menjadi kacau. Nah, ini yang tidak diinginkan. Apabila kita melihat, kalau memang itu betul suatu tindakan kezaliman, dan kadang-kadang ya, masyarakat ini tidak pandai untuk menyikapi ya, sikap-sikap atau kebijakan yang ada dari pemerintah. Nah, hanya sekedar tidak sesuai dengan keadaan mereka, mereka langsung menyikapi. Tidak mengetahui apa sebabnya, apa latar belakangnya. Seperti kondisi akhir-akhir ini, ya, kita mendengarkan permasalahan BBM. Dan ini subhanallah, terus ya, dari bulan-bulan yang lalu, dari tahun-tahun yang lalu, keributan selalu disebabkan karena permasalahan BBM. Naik BBM, lalu kemudian sebagian masyarakat ya, mereka dihasut dan dikompori untuk berdemonstrasi untuk melawan pemerintah. Tidak mengetahui apa sebabnya, apa latar belakangnya. Ya, yang semestinya mereka bersikap ya, jauh sebagaimana pemerintah mereka dalam menetapkan keputusan, tentu tidak segegabah itu. Nah, tidak semudah itu kemudian mereka menaikkan. Apa sebabnya? Kita harus melihat terlebih dahulu. Ya, itu pun kalau kita katakan bahwa itu kezaliman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan fasbiru, bersabarlah kalian pada saat kalian melihat perbuatan kezaliman tersebut. Walhasil dalam hal ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, yang diinginkan adalah al-waqar was-sakinah, ketenangan dalam menyikapi setiap perkara. Istafu li amirikum fa innahu kana yuhibbul afwa, mintalah ampun, maaf untuk pemimpin kalian, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senang kepada ampunan tersebut. Thumma qala, kemudian beliau melanjutkan khutbahnya, amma ba'du, adapun setelah itu. Maka ini menunjukkan bahwa kalimat amma ba'du ini adalah sesuatu yang sering disampaikan oleh para khutaba, dan telah sahih hadith-hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk kebiasaan beliau setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, beliau selalu memulai dengan amma ba'du sebelum beliau melanjutkan khutbahnya. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inni ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, lalu kemudian aku berkata, ubayyi'uka 'alal Islam, aku berbaiat kepadamu di atas Islam. Maksudnya untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, untuk menegakkan syariat-syariat Islam. Maka dengannya aku berbaiat kepadamu wahai Rasulullah. Ketika beliau mengatakan aku membaiatmu di atas Islam, fasyarata 'alayya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan kepadaku, yakni untuk menambah pada pembaiatan tersebut, wan nushi likulli muslimin, dan menasihati setiap muslim. Fabayatuhu ala hadha, maka aku pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas perkara ini, yaitu di atas Islam, untuk menegakkan Islam dan saling menasihati di antara sesama muslim. Apabila ada seorang muslim yang perlu untuk kita sampaikan badannya nasihat, maka kita sampaikan. Maka Jarir bin Abdullah mengatakan, aku pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dua perkara ini. Wa rabbi hadzal masjid inni lanasihun lakum, lalu kemudian beliau mengatakan, demi Allah yang memiliki masjid ini. Ada dua penjelasan dari para ulama dari ucapan Jarir ini. Ketika beliau mengatakan demi yang memiliki masjid ini, demi yang menguasai masjid ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, masjid apa yang dimaksud? Apakah pada saat itu Jarir bin Abdullah sedang berkhutbah di dalam masjid, sehingga mungkin beliau pada waktu itu mengisyaratkan ke masjid, wa rabbi hadzal masjid, demi Allah pemilik masjid ini? Atau mungkin pada saat itu beliau mengisyaratkan tangannya ke Ka'bah, beliau menunjuk ke arah kiblat, dan itu dikuatkan dengan riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain, ketika Jarir radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah, dengan khutbahnya ini beliau mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Allah yang memiliki Ka'bah, yang menguasai Ka'bah. Sehingga yang zahir yang dimaksud masjid di sini adalah Al-Masjidul Haram. Mungkin pada saat itu beliau berada di Kufah, namun beliau mengisyaratkan tangannya ke Al-Ka'bah, ke arah kiblat, lalu beliau mengatakan wa rabbi hadzal masjid, demi Allah yang memiliki masjid ini, inni lanasihun lakum, sesungguhnya aku benar-benar penasehat terhadap kalian. Thumma istaghfara wa nazala, kemudian beliau beristighfar dan beliau pun turun dari tempatnya berkhutbah. Maka di dalam hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya bahwa Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Dan di antara bentuk nasihat tersebut adalah mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa tenang dalam menghadapi suasana dengan meninggalnya Amir. Ini merupakan salah satu bentuk nasihat, dan nasihat adalah secara umum. Ada di antara seorang muslim yang butuh untuk diberikan nasihat, berikan nasihat yang baik. Sebagaimana kita sebutkan bahwa di antara salah satu hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, apabila ada seorang yang ingin meminta nasihat, maka berikanlah kepadanya an-nasiha. Fa idza stansahaka fansah lahu, apabila ada seorang meminta nasihat padamu, maka berikanlah kepadanya an-nasiha. Dan di sini menunjukkan bahwa para sahabat mereka berbaiat hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu itu beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, beliau sebagai amir terhadap seluruh kaum muslimin, di samping beliau sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dengan demikian selesailah pembahasan kita dari sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dari Kitabul Iman, sehingga insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita memasuki kitab yang berikutnya, yaitu kitab al-ilmu. Karena kita telah melewati dua kitab, yaitu yang pertama adalah kitab Bada'u al-Wahyi, permulaan wahyu, kemudian yang kedua adalah Kitabul Iman, dan yang ketiga ini kita masuki kitab yang menjelaskan tentang ilmu, yang di dalamnya al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala membahas tentang keutamaan ilmu dan kewajiban seorang untuk menuntut ilmu, dan adab-adab dalam menuntut ilmu, apa-apa yang dibolehkan oleh seorang guru, seorang murid, dan yang semisalnya insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan Sahihul Bukhari. Wallahu taala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.